Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan mushtaqat, yakni pada tadrib, pada latihan tentang mushtaqat ini. Kemarin sudah dibahas tadrib awal, latihan yang pertama, dan kemudian tadrib tsani, latihan yang kedua. Ya, belum selesai, insyaallah kita lanjutkan, kita selesaikan pada tadrib tsani atau tadrib tsani, latihan yang kedua. Fil ayatil karimati af'alun, dalam ayat-ayat yang mulia tersebut ada banyak fi'al. Suh min kullin minha kullama yumkinu minal mushtaqatil atiyati, bentuklah dari masing-masingnya setiap mushtaqat yang memungkinkan, yakni sebagai berikut: ismu fa'ilin, ism fa'il, ismu maf'ulin, ism maf'ul, ismu zamanin wa makanin, ism zaman dan ism makan, ismu marratin dan ism marrah atau masdar marrah. Kemarin sampai pada ayat yang kedua ya. Alladzina itaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ini sampai pada yastawfun, kemarin sudah disebutkan ya. Isim fa'ilnya mustawfin, isim maf'ulnya mustawfan, isim zaman dan isim makan sama dengan isim maf'ul, kemudian isim marrah atau masdar marrah, istifa'atun, istifa'atun. Kita lanjutkan yang berikutnya, fi'il yang berikutnya dalam ayat yang ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mana fi'ilnya? Wa idza kaluhum, kala. Ini fi'ilnya. Kala, kemudian wawu itu dhamir sebagai fa'il. Kala mubaraknya yakilu. Kemudian isim fa'ilnya apa? Kala, isim fa'ilnya menjadi ka, ka'ilun. Jadi alif pada kala itu berubah menjadi hamzah ketika dibentuk menjadi isim fa'il, menjadi ka'ilun. Alif yang kedua ini tambahannya mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian alif pada kala, ain kalimah, ini berubah menjadi hamzah, menjadi ka'ilun. Kemudian isim maf'ul menjadi makilun. Makilun. Asalnya, asalnya makyulun, kemudian diubah, disesuaikan karena ain kalimah huruf illah menjadi makilun. Dan dulu sudah dijelaskan di pembahasan isim maf'ul ya, itu sudah ada. Sudah asalnya makilun. Karena isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun, makilun, kemudian menjadi makilun. Kemudian isim zaman dan isim makan ya, untuk solat musyarat ada dua wazan, yaitu maf'ilun dan maf'alun. Pada sulasi mujarad ada dua bazan pada isim zaman dan isim makan, yakni maf'ilun dan maf'alun. Nah, untuk yang fi'il ini, kala yakilu, ini mengikuti yang mana? Disebutkan kemarin pada isim zaman dan isim makan pada wazan maf'ilun, maf'ilun yang dikasrah ain kalimatnya, di antaranya pada fi'il ajwaf yang ain kalimatnya adalah huruf ya. Ya, pada pembahasan isim zaman dan isim makan disebutkan wazan maf'ilun, ya, itu dibentuk salah satunya dari fi'il ajwaf yang ain kalimahnya adalah huruf ya. Di situ dicontohkan pada fi'il ba'a, yabi'u, shafa, yasifu. Kalau kala, kala yakilu. Berarti ini termasuk kala yakilu fi'il ajwaf yang ain kalimahnya adalah huruf ya. Sehingga apa? Bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan ini maf'ilun, okay, menjadi maf'ilun, ini menjadi maf'ilun, asalnya maf'ilun kemudian diubah disesuaikan karena ada huruf illah di situ maka menjadi maf'ilun. Ini isim zaman dan isim makan dari kala yakilu. Ya. Kemudian isim marrah atau masdar marrah. Dari sulasi mujarrad, masdar marrah mengikuti wazan apa? Fa'latun. Ya. Fa'latun masdar marrah atau isim marrah untuk sulasi. Ya. Kalau kala yakilu dibentuk mengikuti wazan fa'latun menjadi apa? Tadi ain kalimatnya adalah huruf ya, ya aslinya adalah ya. Menjadi kai la tun. Jadi isim marrah atau masdar marrah itu qiyasi. Ya. Qiyasi. Ya. Kalau masdar, masdar yang biasa ya, pada sulasi itu sama'i. Adapun masdar marrah ya, pada sulasi itu qiyasi ya, dengan mengikuti wazan fa'latun seperti ini. Ya. Sehingga dari kala yakilu masdar marrahnya menjadi kailatun, fa'latun, kailatun. Kalau masdarnya apa? Masdarnya kailun. Dan itu sama'i yang didapatkan masdar dari kala yakilu adalah kailun. Ini ya. Dari fi'il kala yang disebutkan dalam ayat tersebut. Fi'il berikutnya au wazanuhum yukhsirun. Wazanuhum, wazanu wawu itu mamir wawu, wawu jama'ah sebagai fa'il. Maka fi'ilnya adalah wazana. Mudharinya apa? Yazinu. Wazana yazinu. Ini fi'il yang fa' kalimahnya atau huruf awalnya berupa huruf illah, yaitu huruf wawu. Atau disebut dengan fi'il misal. Ya, wazana yazinu. Baik. Kemudian masdarnya apa? Waznun. Kemudian isim fa'ilnya sulasi mujarrad muazzamnya apa fa'ilun berarti menjadi wazinun wazinun. Kemudian isim maf'ul wazannya maf'ulun menjadi mauzunun. Isim zaman dan isim makan pada wazana apa? Maf wazan yang mana? Maf'ilun atau maf'alun? Pada yang maf ailun yang dikasrah disebutkan pada isim zaman dan isim makan untuk wazan maf ailun yang dikasrah diantaranya dibentuk dari fi'il misal yang fa kalimahnya adalah wawu. Fi'il misal yang fa kalimahnya adalah huruf wawu. Dicontohkan itu wa'ada, walada, waqa'a, wazana. Jadi termasuk di sini ya. Sehingga isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ailun. Sehingga menjadi apa? Mauzinun. Mauzinun. Maf'ailun mauzinun. Mau'aidun, mau'lidun, mau'qi'un, mau'zinun. Ini mau'zin. Ini isim zaman dan isim makan dari wazana yazinu. Kemudian ismu marrah, isim marrah. Tadi wazannya fa'latun. Berarti menjadi waz ya waznatun. Ini isim marrahnya. Masdar marrah waznatun. Kala menakar, mengukur, wazana menimbang. Ini makna secara asal ya. Berikutnya awazanuhum yukhsirun ya, yukhsirun ini juga fi'il mudhari' ya, wawu itu bomir sebagai fa'il ya, kemudian nun yang akhir itu sebagai tanda rofa' berarti fi'ilnya yang pokok yukhsiru ini bentuk fi'il apa? Mudhari' ya. Yukhsiru wazannya yuf'ilu berarti kira-kira maudhinya apa? Ahsara yuf'iru mujarrad atau mazid? Mazid bukan mujarrad tapi dia sulasi mazid dengan menambahkan hamzah di awal jadi melihatnya pada maudhinya ahsara yuf'iru ini mazid. Masdarnya apa? Af'ala yuf'ilu is'alun. Berarti di sini masdarnya is'arun. Walaupun tidak ditanyakan ya, tapi tetap kita usahakan ya, supaya tahu. Jika untuk melatih ini mustaqat ini. Jadi masdarnya adalah ihsarun. Sekarang isim fa'ilnya. Bagaimana isim fa'il? Dari mudhari'nya yukhsiru dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi min dhammah dan sebelumnya di kasrah menjadi mukhsirun. Ya. Faedahnya kan dibentuk dari fi'il mudhari' dengan mengganti ya dengan min dhammah ya-nya diganti dengan mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah sehingga menjadi mukhsirun. Ya. Isim fa'il pada selain sulasi. Ya, nanti dicari ya kaidahnya. Kemudian isim maf'ulnya sama dari mudhari', huruf mudhari'ah diganti mim dhammah, hanya saja perbedaannya pada huruf sebelum akhir. Kalau isim maf'ul sebelum akhir di apa? Di fathah. Ya, sehingga menjadi mukhtarun. Ya, isim maf'ulnya menjadi mukhtarun. Kemudian isim zaman dan isim makan, ya, untuk yang mazid ini bentuknya sama dengan isim maf'ul, ya berarti itu mukhtarun, ya, sama persis ya, lafadznya mukhtarun, tinggal nanti penyesuaian dalam penggunaannya dalam kalimat ya, sesuai dengan siyaqul kalam ini, tapi lafadznya sama mukhtarun, itu isim zaman dan isim makan. Kemudian isim marrah ya, untuk sulasi mazid, bagaimana isim marrah dibentuk dari masdar yang biasa tadi dengan menambahkan ta. Ya, dengan menambahkan ta di akhir dari ikhsarun menjadi ikhsarun. Ini masdar marrahnya. Ikhsarun. Ini. Ya, jadi masdar itu tetap terkait dengan mustaqat. Ya. Atau pokok dari mustaqat. Sehingga tetap terkait dengan mustaqat. Ikhtaratun isim marrah. Berikutnya ayat yang berikutnya, mana fi'ilnya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yadhunnu, fi'il apa ini? Mudhari' ya, mudhari'. Berarti madhinya apa? Dhanna. Yadhunnu. Masdarnya apa? Dhannun. Dhann. Husnul dhan atau su'ul dhan gitu ya. Fi dhannun itu masdarnya. Dhan. Fi'ilnya dhanna yadhunnu dhannan atau dhannun. Kemudian isim fa'il. Bagaimana? Menjadi bagaimana? Ini fi'il apa? Ada dua huruf yang sama yang berulang. Fi'il mudha'af. Ya. Sulasi mujarrad, kemudian bila dari hurufnya ada huruf yang sama pada huruf ain kalimah dan lam kalimah disebut fi'il mudha'af. Nah, pada mudha'af bentuk isim fa'ilnya menjadi bagaimana? Ya. Kalau wazan isim fa'il kan fa'ilun. Tapi kalau mudha'af huruf yang sama tetap di apanya? Zaninun, ya kan? Zaninun. Tapi kemudian huruf yang sama diidghamkan, jadikan satu, menjadi zanun. Ya, zanun. Ya. Seperti walau balin, itu ya balun, ya, zanun. Ya, seperti itu. Itu isim fa'il. Ya, walau dhalin. Itu isim fa'il tapi jamak. Isim fa'ilnya dhannun. Isim maf'ulnya bagaimana? Maf'ulun maznunun. Huruf yang sama bagaimana? Tetap terpisah, tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Jadi terpisah. Jadi seperti wazan aslinya. Maf'ulun maznunun. Maznunun. Itu isim maf'ul. Kemudian isim zaman dan isim makan. Ada dua wazan, maf'ilun dan maf'alun. Termasuk yang mana? Wazan yang maf'ilun dengan kasrah ataukah yang maf'alun dengan fathah? Kalau maf'ilun kan ada tiga kelompok ya, tiga jenis fi'il. Fi'il mithal, fi'il ajwaf, fi'il sahih yang ain kalimahnya dikasrah pada mubarak. Zanna yazunnu termasuk salah satu dari tiga itu? Tidak ya. Berarti dia wazan yang kedua yang di fathah yaitu maf'alun. Baik. Maf'alun. Dari dhanna dibentuk mengikuti wazan maf'alun menjadi maf'nanun. Maf'nanun. Ada dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah. Dhanna menjadi maf'nanun. Apakah selesai dengan ini? Ini dua huruf yang sama diidghamkan. Jadikan satu. Jadi menjadi apa? Mazannun. Dari mazannun kemudian dua huruf yang sama diidghamkan dijadikan satu. Kemudian ada perubahan harokat pada fa kalimahnya yang semula sukun menjadi di fathah sehingga menjadi mazannun. Ini ya, jadi pada mudhaaf ketika dua huruf yang sama itu berdampingan itu diidghamkan dijadikan satu. Kalau pada isim maf'ul tadi kan dipisahkan oleh wawu. Maka tidak diidgham, tidak dijadikan satu. Tetapi kalau tidak terpisah berdampingan ya dijadikan satu. Pada isim fa'il dhannun, pada isim zaman isim makan menjadi madhannun. Kemudian masdar marrah, isim marrah. Fa'latun. Fa'latun. Dhannatun. Ya sudah, tinggal meringkas tulisannya saja. Dhannatun. Hanya penulisannya saja yang tinggal diedukkan. Tidak ada perubahan yang lain ya. Fa'latun. Ya kan? Dhannatun. Maka tulisannya diringkas diedukkan dengan tasbit Dhannatun. Ini isim marrah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Fi'ilnya hanya ini ya dalam ayat ini. Ayat li yaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada fi'il di sini? Yaqumu. fi'ilnya yaqumu. Fi'il apa ini? Mudhari'. Madinya apa? Qama. Qama yaqumu. Masdarnya apa? Qiyam. Qiyamul lail. Qiyamun. Apa tadi? Qauman. Bukan, bukan. Qiyam. Qiyam ya. Kalau soma ada saum. Saumun. Qiyamun. Ada dua masdar. Sebagian fi'il itu mempunyai masdar lebih dari satu. Kalau qoma ini qiyamun. Mujarad atau mazid ini mujarad ya. Maka isim fa'ilnya bagaimana? Fa'ilun menjadi qa'imun. Ya. Alifnya pada qama itu berubah menjadi hamzah pada isim fa'il menjadi qa'imun. Isim maf'ul, kalau yang disebutkan kemarin dari kitab ini, cara membentuk isim maf'ul ketika fi'ilnya ajwab dari fi'il mubarak, huruf mudhara'ah diganti dengan mim fathah. Dari yakumu menjadi makumun. Ini cara yang ringkas, yang cepat. Makumun. Kalau diuraikan juga bisa sesuai dengan wazannya. Maf'ulun maf'umun. Asalnya ada wawu. Maf'umun. Ini aslinya sesuai wazan. Kemudian wawunya dihilangkan menjadi mafumun. Jadi yang disebutkan kemarin dari kitab ini itu yang cara yang paling ringkas, paling mudah dari mudhari'nya tadi ya. Qama yaqumu, dari yaqumu dan huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang di fathah menjadi mafumun. Isim maf'ul pada ajwab. Berikutnya isim zaman dan isim makan mengikuti wazan yang mana? Maf, maf'ailun atau maf'alun? Coba perhatikan, kalau maf'ilun ajwab yang ainnya huruf ya, ini ainnya apa? Wawu. Berarti termasuk atau tidak? Tidak ya. Walaupun ini ajwab, ya qoma, ya qumu itu ajwab, tetapi ain kalimahnya kan wawu. Berarti dia tidak termasuk yang maf'ilun. Karena yang termasuk maf'ilun itu ajwab yang ainnya adalah ya. Ya, seperti ba'a, seperti tadi kala yasilu, itu termasuk maf'ailun. Tapi kalau ain ininya, ain kalimahnya wawu, berarti tidak termasuk. Berarti dia wazan yang kedua yang di fathah, yaitu maf'alun. Bisa ya? Jadi perhatikan masing-masingnya secara lengkap. Ya, jadi tidak sekedar ajwab atau mungkin misal itu saja, tetapi keterangan yang berikutnya pun juga perlu diperhatikan. Ajwab yang ain kalimahnya itu ya, ini syarat. Jadi semua syarat harus terpenuhi baru dia akan termasuk ya, isim zaman, isim makan yang wazannya maf'ailun. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, jadi dia masuk ke wazan yang satunya. yaitu maf'alun. Ya, dari qama yaqumu maf'alun, asalnya maf'amun. Ya, maf'alun maf'amun, kemudian wawunya diubah menjadi alif. Ya, menjadi maqamun. Karena diubah menjadi alif, tentunya yang sebelum alif harus fathah. Sehingga menjadi maqamun. Ini isim zaman makan. Dari qama yaqumu maqamun. Maqam Ibrahim. Ya, maqam isim makan, menunjukkan tempatnya, tempat berdiri. Qama berdiri, maqamun tempat berdiri. Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini maqam. Kemudian isim marrah, ya, masdar marrah, mengikuti wazan apa? Fa'latun. Fa'latun dari qama yaqumu qaumatun. Asalnya qaumatun. Lalu apakah tetap seperti itu atau ada perubahan? Tetap ya. Tetap dengan wawu qaumatun. Ya, jadi wawunya tetap, tidak berubah ke huruf yang lain, tidak berubah ke alif ataupun yang lain. Qaumatun ini masdar marrah atau isim marrah. Fa'latun qaumatun. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Dari beberapa contoh ini dulu. Bisa? Jadi perhatikan dari beberapa hal, ya, ketika menjumpai satu kata, satu fi'il, atau mungkin satu isim, guna diubah ke mustaqatnya, ke bentuk isim fa'il, isim maf'ul, ataupun yang lainnya, ya, perhatikan dari beberapa hal tadi dan sesuaikan dengan kaidah ataupun sesuaikan dengan wazan-wazannya masing-masing sesuai dengan keadaannya, itu sulasi mujarrad ataukah sulasi mazi atau mungkin rubai, ya, kemudian ada huruf illah ataukah tidak, ya, itu perhatikan masing-masing. Insyaallah semua sudah dijelaskan, tinggal menyesuaikan. Ini masuk yang mana, ini masuk kelompok yang mana, ini bentuknya menjadi apa, bentuk aslinya, ataupun kalau ada huruf illah biasanya ada perubahan menjadi bagaimana. Ya, ini ya. Ditelaah, ya, dengan cermat, dengan teliti. Ya, sesuaikan dengan contoh-contoh dan kaidah-kaidah yang sudah disampaikan, sudah dibahas sebelumnya. Oke, ya, kita lanjutkan. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya. Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Adakah fi'il di sini? Tidak ada. Wa ma adraka ma sijjin. Adakah fi'il? Adra ini fi'il. Fi'il apa ini? Maudhi atau mudhari'? Maudhi, ya. Adra itu maudhi. Kemudian mujarrad ataukah mazid? Mazid. Tambahannya apa? Hamzah di awal, ya. Adra. mubaranya apa? Yudri. Kemudian masternya idra'un, menjadi seperti ini. Huruf akhirnya dengan hamzah diganti dengan hamzah. Ada ra yudri, huruf akhir adalah huruf illah. Kemudian bentuk masdar huruf akhir yang illah tersebut diganti dengan hamzah, ya, sehingga masdarnya menjadi idra'un. Jadi penting ataupun tadi ya, masdar di sini tidak ditanyakan, tetapi itu sangat perlu, sangat penting untuk sekaligus kita sebutkan. Ya. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Ya. Ini sebagai pokoknya, sebagai dasarnya untuk membentuk mustaqat yang lain. Tiga-tiganya ini ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan masdar. Ya. Jadi walaupun tidak ditanyakan, tapi untuk memudahkan kita juga untuk mengetahui, ya, sekaligus masdar itu disebutkan. Ya. Kemudian dari itu nanti dibentuk mustaqat-mustaqat tadi, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Kemudian isim fa'ilnya ada ra yudri, menjadi apa? Dari fi'il mudhari', kan? Huruf mudhari' diganti min dhamma, sebelumnya di kasrah. Ya. Mudriyun. Ya, yang semacam ini mudriyun diakhiri dengan ya dan sebelumnya kasrah, maka ya-nya dihilangkan. Kemudian huruf sebelumnya ditanwin. Ya, sehingga isim fa'ilnya menjadi mudrin. Ya, tetapi kalau ada alif lam, ya-nya muncul al-mudri. Ya, tapi kalau tidak ada alif lam, ya-nya dihilangkan dan diganti dengan tanwin pada huruf sebelumnya, mudrin. Baik. Kemudian isim maf'ul yudri, ya-nya diganti dengan min dhamma, kemudian sebelum akhir di fathah. Ya. Maka huruf ilahnya itu juga diganti dengan alif. Kemudian yang ditanwin pada yang sebelum alif menjadi mudran. Ini isim maf'ul. Karena alif tidak bisa menerima harakat. Ya, ini. Kemudian isim zaman dan isim makan. Ini tadi apa? Sulasi mazid. Berarti isim zaman isim makan sesuai dengan wazan isim maf'ulnya, mudran. Ya sudah, mudran itu. Ini. Kemudian isim marrah, masdar marrah. Pada tulafi mazid, isim marrah dibentuk dari masdar dengan menambahkan ta di akhir sehingga menjadi idra atun. Jadi bisa tampak perbedaan masdar dengan masdar marrah. Masdarnya idra'un, masdar marrah idra'atun. Jadi perlu tadi ya, sekali lagi masdar walaupun tidak ditanyakan tapi tetap kita sampaikan, tetap harus diketahui. Karena itu pokoknya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan masdar. Ya. Berikutnya, ayat yang berikutnya kitabum marqum, tidak ada. Wailul yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Adakah fi'il di sini? Yukadzibuna. Wawu dan nun itu bukan itu tambahan, artinya maksudnya wawu itu dhamir sebagai fa'il, kemudian nun sebagai tanda rafa'. Tadi fi'ilnya yukadzibu, yukadzibu fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Maudinya apa? Kadzdzaba. Ini ya. Ini juga kalau didapati fi'il ya dilengkapi. Kalau fi'ilnya maudi, datangkan mudhari'nya. Kalau fi'ilnya mudhari, datangkan maudinya. Kadzdzaba yukadzibu masdarnya. Fa'ala yufa'ilu masdarnya. Taf'ilun berarti di sini takdzibun. Takdzibun. Kadzdzaba yukadzibu takdzibun. Itu masdarnya. Kemudian baru mustaqad-mustaqad yang lain. Isim fa'il dari mudhari'nya tadi ya, yukadzibu menjadi mukadzibun. Isim fa'ilnya, isim maf'ulnya apa? Mukadzibun. Isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul mukadzabun. Kemudian isim marrah dari masdar tadi dengan menambahkan apa? Ta, menjadi takdzibatun. Takdzibatun. Jadi dari awal ketahui fi'ilnya, kalau itu maudhi datangkan mudhari'nya, kalau itu fi'il mudhari' datangkan maudhinya, kemudian cari atau bentuklah masdarnya bagaimana, ya. Kemudian juga ya, yang perlu diketahui tadi itu apakah tsulatsi mujarrad ataukah selain dari tsulatsi, ya, yakni tsulatsi mazid ataukah rubai. Itu juga perlu diketahui, ya, jadi nanti kan dibedakan antara yang tsulatsi mujarrad dengan yang selainnya, ya. Kemudian apakah itu sahih, ada huruf fi'il sahih ataukah fi'il mu'tal, adakah huruf illah di situ ataukah tidak ada, ya, itu nanti akan berpengaruh pada bentuk-bentuk mustaqad, ya. Jadi mengetahui pokoknya fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, kemudian itu mujarrad ataukah mazid, tsulatsi ataukah selain dari tsulatsi, ya, kemudian itu sahih ataukah mu'tal, ya, itu perlu diketahui. Dan itu tampak tadi dari fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun juga masdar. Ini. Nah, kemudian dari itu apa? Dari data-data awal, katakanlah seperti itu ya, bisa kemudian diubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, mustaqad yang lain sesuai dengan tadi apa yang didapatkan sebelumnya, ya. Kalau itu tsulatsi tinggal menyesuaikan dengan wazan yang tsulatsi. Kalau itu nanti bukan tsulatsi, yakni tsulatsi mazid misalnya, ya tinggal menyesuaikan dengan tsulatsi mazid. Kalau ada huruf illah, ya nanti tinggal perhatikan bagaimana huruf illah itu, apakah tetap ataukah berubah, ya, ataukah diganti dengan hamzah misalnya, ya, atau bagaimana. Ya. Berikutnya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya, yukadzibu sudah disebutkan ya, pada ayat sebelumnya fi'ilnya sama. Fi'il yang lain ya, tidak ada ya dalam ayat ini. Berikutnya, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mana? Tutla. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari' tutla. Kalau setelah itu mudhari bentuk yang apa? Bentuk majhul. Bentuk maklumnya apa? Sala yatlu. Jadi setelah itu fi'il mudhari bentuk yang majhul. Nah, kalau didapati bentuk yang majhul, maka kembalikan ke yang maklum. Ini yatlu. Dan yang dengan ya, ya supaya lebih memudahkan nanti ke fi'il yang bentuk maklum dengan huruf mudhara'ah huruf ya. Ya. Kalau dalam ayat atau dalam sebuah kalimat tentu disesuaikan, tapi kalau memasuki atau dalam pembahasan ini kembalikan ke asalnya dengan ya untuk memudahkan ya. Ini. Yatlu ini. Ya, yatlu ini fi'il mudhari' yang maklum. Dari asalnya tadi tutla. Kemudian itu mudhari'. Mudhari'nya apa? Tala. Nah, karena itu wawu, ya, yatlu itu wawu, maka untuk menulis tala alifnya dengan alif yang lurus, bukan yang dengan bentuk ya. Tala yatlu. Tala yatlu, masdarnya apa? Tala membaca apa? Tilawah. Tilawatun. Tilawah. Tilawah itu masdar dari tala yatlu. Tilawatul Quran. Ya, sering ya mendengar tilawatul Quran atau tilawatil Quran, tilawah ini masdar dari tala yatlu. Mujarrad ataukah mazid? Mujarrad ya, sulasi ya, sulasi mujarrad. Berarti kalau sudah tahu sulasi mujarrad, berarti nanti isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun, kemudian isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun, kemudian isim zaman isim makan salah satu dari dua wazan maf'ilun ataukah maf'alun, kemudian isim marah wazannya fa'latun. Jadi kalau dari awal kita tahu ini mujarrad, sulasi mujarrad akan jadi seperti itu, isim fa'ilnya seperti ini, isim maf'ul seperti ini, wazannya ya fa'ilun, maf'ulun dan seterusnya. Tapi kalau mazid atau bukan sulasi mujarrad, ya tadi ada faedahnya juga yang berbeda. Nanti isim fa'ilnya menjadi seperti ini, isim maf'ul menjadi seperti ini dan seterusnya. Jadi ini mujarrad, sulasi mujarrad. Ya. Kemudian adakah huruf illah? Ada ya di akhir atau pada lam kalimah. Itu sebagai catatan sehingga nanti ketika diubah mustaqat bisa jadi huruf illah itu akan berubah, akan ada penyesuaian. Sekarang isim fa'il, fa'ilun menjadi apa? Ta-li-yun. Asalnya karena tadi wawu ya, asalnya ta-li-yun. Asalnya ya sesuai dengan hurufnya ta-li-yun. Tetapi karena sebelum wawu itu kasrah, kasrah tidak sesuai dengan wawu, maka wawunya diubah menjadi ya, menjadi taliyun. Ya. Taliyun. Didapati isim fa'il ini huruf akhirnya ya dan sebelumnya kasrah. Lalu apa yang terjadi dalam keadaan seperti ini? Ya-nya dihilangkan dan sebelumnya di tanwin menjadi salim. Jadi faedah yang semacam ini juga tetap berlaku kepada keumuman sistem yang huruf akhirnya ya kemudian sebelumnya kasrah, maka akan terjadi keadaan seperti ini, ya-nya dihilangkan kemudian sebelumnya itu di tanwin. Memang dalam pembahasan isim fa'il kemarin itu tidak dibahas. Tetapi secara umum isim yang huruf akhirnya ya dan sebelumnya kasrah, maka huruf ya itu dihilangkan dan yang sebelumnya ditanwin. Ini juga perlu diperhatikan yang semacam ini. Ini isim fa'ilnya menjadi salim. Nah, kalau ada alif lam, ya-nya muncul at-tali. Kemudian isim maf'ul. Maf'ulun menjadi apa? Dari ini ya, mat nun. Maf'ulun matluun. Maf'ulun matluun. Kemudian dijumpai dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka tulisannya diidgham dengan tasydid ya. Matluun. Huruf ilahnya tetap wawu, tidak ada perubahan. Tetap wawu ya, yang ini wawu yang akhir ya, matluun. Ini adapun wawu yang awal pada matluun itu wawu tambahan pada bentuk isim maf'ul ya, maf'ulun matluun. Jadi huruf untuk huruf ilah yaitu wawu dari fi'il yatlu itu tidak berubah, tetap wawu, hanya saja karena ada dua wawu maka penulisannya saja yang di idgham dengan tasydid, dengan ganti tasydid. Ini isim maf'ul matluun. Ya. Seperti itu ya. Kemudian isim zaman, isim makan. Mengikuti wazan yang mana? Maf'ilun ataukah maf'alun? Termasuk yang maf'ilun ada tiga fi'il. Tidak ya. Tidak termasuk yang maf'ilun, berarti dia maf'alun. Menjadi apa? Matlawun. Matlawun. Maf'alun matlawun. Kemudian karena itu wawu dan sebelumnya itu fathah, maka wawunya diubah menjadi alif. Alif yang ditulis dengan bentuk ya. Kemudian sebelumnya ditanwin menjadi matlan. Ya, matlan atau al-matla. Jadi asalnya matlawun sesuai wazan isim zaman isim makan maf'alun. Kemudian sebelum wawu itu harokatnya fathah, maka wawunya diubah menjadi alif. Ya, dan karena alif tidak menerima harokat, maka yang ditanwin yang sebelumnya, yang fathah tadi, sehingga menjadi matlan. Kalau ada alif lam ya al matla. Ini isim zaman dan isim makan. Kemudian isim marrah dari kala yatlu apa fa'latun kal wasun. Sulasi mujarrad fa'latun menjadi tal wasun. Tidak ada perubahan di situ, tetap seperti itu apa adanya, tal wasun. Ini masdar marrahnya. Isim marrah. Berikutnya. Ada lagi fi'ilnya dari ayat tadi. Qala. Bagaimana? Qala yaqulu. Maksudnya apa? Qaulun, qaulan. Kemudian isim fa'il. Qa'ilun isim maf'ul. Maf'ulun isim zaman, isim makan. Maf'walun menjadi, wawnya diubah menjadi alif, menjadi maf'alun. Ya. Kemudian master marrah apa? Qaul latun, fa latun, qaul latun. Itu ya, isim zaman, isim makan dari maf'ulun menjadi maf'alun. Ini seperti qama tadi ya. Seperti fi'il qama, hanya berbeda masdarnya ya. Kalau qama qiyamun, kalau qala qaulun ya, karena masdarnya sama'i. Tapi untuk yang lain ya, tinggal mengganti lam dengan mim. Itu qala qama. Berikutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana, fi'il apa ini? Madhi. Rana yarinu rainam. Madhi, mubarak dan masdar. Rana yarinu rainun. Isim fa'ilnya ra ya, alifnya berubah menjadi hamzah, menjadi ra inun. Isim maf'ulnya yang ringkas tadi dari mubaraknya yarinu menjadi marinun. Yang secara ringkas ya, marinun. Ya, asalnya kalau ingin tahu maryunun. Maf'ulun maryunun aslinya. Kemudian diubah ataupun disesuaikan, wawunya hilang, kemudian menjadi marinun. Itu isim maf'ul. Isim zaman dan isim makan, ini fi'il ajwaf ya. Kemudian ya, ain kalimahnya adalah huruf ya. Berarti wazan yang mana? Yang kasrah ya, maf'ilun menjadi mar ya, apalnya mar yinun dan dibalik harokatnya menjadi marinun. Ini isim zaman dan isim makannya marinun. Kemudian masdar marrah fa'latun Roy Natun. Tetap tidak ada perubahan. Roy Natun Pak Latun. Se- seperti pada kala tadi ya, rona yarinu kala yakilu, seperti itu. Berikutnya yaksibun, yaksibuna, yaksibun, itu apa? Fi'il mudhari' ya. Yaksibu maudhinya apa? Kasaba. Kasaba yaksibu. Masternya kasbun. Kasbun. Ya, sama ai ya. Nanti coba cari di kamus ya, untuk master ini. Ini mujarrad ya, sulasi mujarrad, kemudian sahih atau mu'tal. Sahih, tidak ada huruf illah. Ya, sudah mudah ya, untuk yang semacam ini mujarrad dan sahih itu insyaallah mudah ya. Semua sesuai dengan wazannya, persis, tidak ada perubahan. Sehingga apa isim fa'alnya apa? Katibun, isim maf'ulnya maktubun. Kemudian isim zaman, isim makan, mengikuti yang mana ini? Sahih. Kemudian mudhari'nya di sini di kasrah. Berarti dia wazan yang mana? Coba fi'il sahih ain kalimahnya di kasrah pada mudhari', itu wazan maqilun. Sehingga di sini menjadi maqibun. Ya, isim zaman, isim makan menjadi maqibun. Kemudian masdar marrah fa'latun kasbatun. Ya, kalau menjumpai isim yang sahih, ya, salim, tidak ada huruf yang berulang, tidak ada hamzah, tidak ada huruf illah, ya, insya Allah itu mudah, sama persis dengan wazannya. Ini kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Adakah fi'il di sini? Tidak ada. Summa innahum latalul jahim. Talu, talu itu fi'il. Wawu sebagai fa'il, wawu itu dhamir sebagai fa'il. Berarti fi'ilnya apa? Salat. Ya, fi'ilnya salat. Fi'il maudhi. Ya, mubaraknya apa? Salat ya yasulu, itu dengan wawu. Qala yasulu. Kemudian masdarnya saulun. Ya. Nah, kalau menjumpai ini berarti ajwab ya. Ain kalimahnya alif, ain kalimahnya illah. Kemudian aslinya adalah wawu. Berarti ini nanti perubahannya, mustaqadnya akan mirip, akan sama dengan misalnya tadi apa? Qala yaqulu, qama yaqumu. Sama. Ajwaf ainnya wawu. Jadi apa isim fa'ilnya menjadi qailun, isim maf'ul masulun, isim zaman, isim makan menjadi masa ya, masalun. Kemudian masdar marrah saulatun. Coba nanti disamakan dengan yang qala yaqulu ataupun qama yaqumu, hasil akhirnya ya akan sama dengan ini, satu wazan, satu kelompok ya. Qaimun, maqumun, maqamun, qaumatun akan sama. Jadi kalau menjumpai yang sama, satu kelompok gitu ya, ya tinggal menyesuaikan dengan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hanya tinggal menyesuaikan huruf-hurufnya ya. Ini yang masalahnya. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يقال مجهول يا فعلnya apa maklumnya qala yaqulu tadi sudah ya qala yaqulu ada lagi fi'ilnya tukadzibun ini juga sudah tadi kadzdzaba yukadzibu ada lagi kuntum apa itu fi'il ya ta itu sebagai dhamir ta itu dhamir sebagai isim dari kana jadi kana itu termasuk fi'il kana dan saudara-saudaranya ini fi'il kana yakunu kaunun isim fa'alnya ini seperti apa tadi qala yaqul ya sama tadi kainun kemudian makulun makunun makalun makanun faulatun kau nantun kau nantun ya. Ketika menjumpai satu yang sama ya tinggal selesaikan saja kalau yang mau ringkas seperti itu tinggal menyelesaikan kalau mau diuraikan urutannya asalnya juga bisa tapi juga sama nanti hasilnya ataupun penjelasannya juga sama dengan yang tadi koma ataupun pada kola tadi karena sama ya. Oke. Ini ada yang ditanyakan dari ini jadi waktu makanan itu buat kanannya gak? Bukan kanan yang mana? Oh iya makanu kanu iya itu juga terlewatkan ya ka wa ma ka ma kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun kanu ini ya kana sama dengan ini kana ya tadi terlewatkan tapi ini fi'ilnya sama kana yakunu kaunu jadi kana itu fi'il ada lagi yang ditanyakan ini ya, alhamdulillah selesai tamrin ataupun tadrib pada pembahasan mustaqat ini. Ya nanti coba di murojaah kembali, diulang kembali penjelasannya. Insyaallah coba nanti kalau sempat bisa ditunjukkan pembahasan tertulisnya, insyaallah. Ya. Ya. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.